Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan daras pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang kita akan memasuki Al-Mas'alatul Thaminah, pembahasan yang ke-8 tentang hukum-hukum yang terkait dengan salat al-Idain, salat dua hari raya. Qala yusannu an tu'adda salatul Id fi makanin barizin wasi'in kharijal balad yastami'u fihi al-muslimuna li'dhhari hadhihi asy-sya'irah wa idza sulliyat fil masjid li'udhrin fala ba'sa bidzalika. Disunahkan untuk diselenggarakan salat Id di tempat yang luas, di tanah lapang yang luas, kharijal balad, keluar dari pemukiman, yang mana di tempat tersebut kaum muslimin berkumpul untuk menegakkan salatul Id. Tujuannya adalah untuk menampakkan syiar Islam dalam ibadah ini, menampakkan syiar Islam, kekuatan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Namun kalau seandainya dilaksanakan di masjid dengan adanya uzur, maka tidak mengapa. Dan ini sudah kita jelaskan pada awal-awal pembahasan, bahwa di antara ulama ada yang berpendapat diperbolehkan untuk dilaksanakan di masjid, apalagi di situ adanya uzur. Di situ adanya uzur. Barakallahu fikum. Namun al-afdol untuk dilaksanakan di luar masjid, di tanah lapang, bahkan di luar pemukiman. Kita keluar dari pemukiman dan tujuan di sini adalah untuk menampakkan syiar Islam secara jelas, secara tampak. Dan inilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu melaksanakannya fis sahra, naam kharijal balad illa li'udhrin, kecuali kalau seandainya beliau mendapati di sana ada uzur. Barakallahu fikum. Yang kedua, wa yusannu taqdimu salatil adha wa ta'khiri salatil fitri kama taqaddam bayanu dhalika indal kalami ala waqtiha. Disunnahkan untuk mendahulukan salat Idul Adha, menyegerakan salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitr. Alasannya apa? Sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya yang terkait dengan waktu dari sholat Id tersebut, yang mana pada sholat Idul Adha dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin leluasa di dalam, barakallahu fikum, menjalankan ibadatul kurban setelah sholatul Id. Adapun pada sholat Idul Fitr dianjurkan untuk dimundurkan waktunya. Tujuannya adalah agar kaum muslimin leluasa, barakallahu fikum, menuntaskan zakatul fitr, menyerahkan zakatul fitr kepada mustahiknya. Barakallahu fikum. Karena itulah waktu yang afdol, waktu yang paling bagus, yang paling baik di dalam menunaikan zakatul fitr, yaitu sebelum ditegakkannya salat Idul Fitri. Adapun satu hari atau dua hari atau tiga hari sebelum salat Idul Fitri, para sahabat membolehkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dan itu adalah waktu yang mubah, waktu yang diperbolehkan. Akan tetapi al-afdol agar dilaksanakan na'am sebelum ditegakkan salat Idul Fitri. Barakallahu fikum. Kama taqaddam bayanu dzalika indal kalami ala waqtiha. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasan demikian ketika pembahasan yang terkait dengan waktu dari salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian yang ketiga, wa an yakula qabla al-khuruji li salatil fitri tamaratin wa an la yat'ama yawman nahri hatta yusalliya li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa kana la yakhruju yawmal fitri hatta yuftira ala tamaratin ya'kuluhunna witran wa la yat'amu yawman nahri hatta yusalliya. Dan agar dia makan sebelum keluar menuju salat Idul Fitri dengan beberapa butir kurma. Dianjurkan bagi dia untuk makan sebelum keluar menuju tempat salat Idul Fitri dengan beberapa butir kurma. Ini pada salat Idul Fitri. Adapun pada salat Idul Adha, wa alla yat'ama yawman nahri, dan agar dia tidak makan atau berpuasa pada hari Idul Adha sampai dia melaksanakan salat. Barakallahu fikum. Bahkan dianjurkan baginya untuk berbuka pada pagi hari itu setelah salat Idul Adha dengan hewan kurban yang dia kurbankan. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis, fakana la yakhruju yawmal fitri hatta yuftira ala tamaratin ya'kuluhunna witran. Akhrajahu al-Bukhari. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar untuk menegakkan salat Idul Fitri pada yawmal fitri sampai beliau berbuka dengan beberapa butir kurma, yang mana beliau mengkonsumsinya sebanyak bilangan ganjil. Barakallahu fikum, sebanyak bilangan ganjil, 1, 3, 5 dan seterusnya. Wa alla yat'ama yawman nahri hatta yusalliya. Yang tadi tentang berbuka sebelum salat Idul Fitri, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan berikutnya, walayat ama yawman nahri hatta yusalliya, dan tidaklah beliau makan pada hari Idul Adha sampai beliau melaksanakan salat Idul Adha. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan ini juga sudah kita jelaskan di banyak kesempatan tentang disunahkannya hal ini. Barakallahu fikum. Walaupun ini merupakan perkara yang ringan atau sepele, akan tetapi tidak ada yang sepele dan tidak ada yang ringan di dalam syariat Islam ini. Barakallahu fikum. Semuanya memiliki keutamaan, dan dianjurkan bagi kita semua untuk tidak meninggalkannya ketika kita mampu untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Barakallahu fikum. Al-iktisad fi sunnah. Bersederhana di dalam sunnah. Khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Lebih baik daripada seseorang bersungguh-sungguh berlebih-lebih di dalam melakukan hal-hal yang baru. Wa yusannu at-tabkir fil khuruji li salatil 'id. ba'da salati subhi masyian, dan disunahkan untuk bersegera keluar menuju lapangan untuk menegakkan salatil id setelah salat subuh, berjalan kaki. Disunahkan untuk keluar berjalan kaki bahkan setelah salat subuh, segera langsung keluar menuju musalla, menuju tempat salat yang di situ ditegakkan salatul id, bahkan dilaksanakan dan dianjurkan untuk disegerakan setelah salat subuh langsung, dan berjalan kaki. Tujuannya apa? Liyatamakkana minad dunuwi minal imam, agar seseorang, agar memungkinkan bagi dia untuk duduk atau mengambil posisi dekat dengan imam, dekat dengan imam, sehingga dia bisa mendengar secara langsung dan jelas apa yang disampaikan oleh imam di dalam khutbahnya. Barakallahu fikum. Karena banyak sekali faedah dan keutamaan yang disampaikan oleh khatib di dalam khutbahnya tersebut. Wa tahsulu lahu, ini alasan yang pertama. Dan yang kedua, wa tahsulu lahu fadilatu intidharis shalah, dan agar dia mendapatkan keutamaan menunggu salat. Seseorang datang ke tempat musalla, ke tempat salat, dan dia duduk menunggu salat, fakana fi hukmi shalah, maka orang ini posisinya, barakallahu fikum, walaupun dia tidak sedang salat, akan tetapi dihukumi di dalam syariat ini dia sedang menegakkan salat. Secara keutamaan, barakallahu fikum, dia mendapatkan keutamaan di bahwa dia sedang menegakkan salat. Barakallahu fikum. Farrajulu yantadhiru shalah fa huwa fi hukmi shalah. Seseorang yang menunggu salat di masjid atau di tempat-tempat yang ditegakkan salat, barakallahu fikum, maka dia dikategorikan sedang melaksanakan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Dan juga kita duduk di sini, selain kita, barakallahu fikum, menimba ilmu, belajar, ta'lim, maka kita niatkan ihtisab kepada Allah, dan kita niatkan, di samping itu juga kita meniatkan bahwa duduknya kita di sini untuk menunggu waktu salat berikutnya. Padanya terdapat keutamaan yang sangat besar. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu la yakhruju illa idza tala'atish syams. Bahwasanya beliau keluar menuju tempat salat, bahwasanya beliau tidaklah keluar pada hari Id kecuali setelah terbitnya matahari. Beliau keluar menuju tempat musalla, tempat salat Id, tidaklah beliau keluar kecuali setelah terbitnya matahari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan, Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin menyebutkan syarah penjelasan, lakin musallil Eid fi musallal Eid fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi ahdi sahabah ka ibni Umar kana qariban yumkinu lil insani an yakhruja ba'da tulu'is syamsi wa yudrika shalah. Akan tetapi tempat ditegakkannya salat Id pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman para sahabat seperti Abdullah bin Umar, posisinya itu tempatnya sangat dekat, tempatnya dekat. Sehingga oleh karena itu seseorang memungkinkan baginya untuk berangkat setelah terbitnya matahari dan dia tidak terlambat mendatangi musallal Id, Barakallahu fikum, karena posisinya dekat. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu pemahamannya di sini, apabila tempatnya itu jauh, maka dianjurkan untuk bersegera dan di awal waktu untuk berangkat, dan diupayakan agar dia berangkat setelah sholat subuh. Dan kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalil tentang disunahkannya. Barakallahu fikum, untuk keluar menuju musallal Eid setelah sholat subuh. Yang pertama adalah dalil beliau, amalus sahabah. Hal ini adalah perbuatan sahabat. Ini merupakan amaliyah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal musalla idha tala'atis syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju musalla ketika matahari sudah terbit. Nabi keluarnya ketika matahari sudah terbit. Wa yajidun nasa qad hadaru wa hadza yastalzim an yakunu qad taqaddamu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di musalla, beliau mendapati para sahabat sudah berkumpul di situ. Maka ini mengharuskan bahwa mereka para sahabat berangkat sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Padahal jarak matahari, jarak setelah sholat subuh dengan matahari terbit itu sangat dekat. Sangat dekat dan sangat singkat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat berangkat barakallahu fikum setelah sholat subuh. Dalil yang kedua, walianna dzasabkun ilal khair. Berada dalam kebaikan umat. Wasari'u ila maghfirati min rabbin ka'ardis sam'u khairat. Berada di dalam kebaikan. Nah. Wali, kemudian yang ketiga, waliannahu idza wasala ilal masjid wantadhara shalah fa innahu la yazalu fi salatin. Kemudian alasan yang ketiga, apabila dia sampai ke masjid atau ke musalla dan dia menunggu salat, fa innahu la yazalu fi salatin, maka orang ini akan dihukumi barakallahu fikum sedang melaksanakan ibadah salat. Barakallahu fikum. Waliannahu idza taqaddama yahsulu lahu dunu minal imam. Dan juga alasan berikutnya, apabila dia bersegera berangkat, dia mendapatkan keutamaan ad-dunu minal imam, mendekatkan diri pada posisi imam. Barakallahu fikum. Ini dalil nam yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang disunahkannya berangkat setelah sholat subuh. Barakallahu fikum, pada sholat Id. Adapun dalil barakallahu fikum tentang disunahkannya dan dianjurkannya agar berangkat dengan berjalan kaki, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat dari beliau, beliau pernah mengatakan as-sunnatu an yakhruja ilal idi mashyan. Termasuk dari sunnah seseorang berangkat menuju salat Id dengan berjalan kaki. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walakin idza kana hunaka udhrun ka bu'dil musalla aw maradin fil insan aw ma asbaha dzalik fala haraja an yakhruja ilaiha rakiban. Akan tetapi, apabila di sana ada uzur seperti jauhnya tempat sholat, atau dia memiliki penyakit, atau hal-hal yang lain, maka tidak mengapa bagi dia untuk berangkat menuju musallal Eid dengan mengendarai kendaraan. Barakallahu fikum. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk berjalan kaki. Ini hanyalah merupakan suatu hal yang disunnahkan dan dianjurkan. Apalagi kalau seandainya di sana ada uzur seperti jauhnya tempat salat, barakallahu fikum, atau dia menderita penyakit atau alasan-alasan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, wa yusannu an yatajammalal muslimu wa yaghtasila wa yalbasa ahsana thiyabi wa yatatayyab. Dan disunahkan bagi seorang muslim untuk memperindah penampilannya, memperbagus penampilannya. Wa yaghtasil, dan dia mandi dan menggunakan pakaian dia yang paling bagus yang dia miliki, dan dia menggunakan wewangian. Barakallahu fikum. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, inda kulli masjidin, ketika kalian hendak berangkat ke masjid, ketika kalian menuju masjid. Maksudnya di sini adalah disunahkan bagi kita untuk memperbagus penampilan ketika berangkat menuju masjid, atau ketika kita berangkat menuju sholat, baik itu, apalagi ini adalah sholatul id yang dikatakan sebagai ayyamul farh, hari-hari berbahagia, hari-hari seseorang untuk berbahagia. Tidak harus bagus, tidak harus baru atau mahal, yang penting itu adalah pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Barakallahu fikum. Dan ini tidak termasuk dari kibr, sebagaimana hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk jannah apabila ada pada diri seseorang penyakit kibr walaupun hanya sedikit. Kemudian seseorang bertanya kepada Nabi, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, seseorang kadang dia menginginkan pakaiannya itu bagus, sendalnya itu bagus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Sehingga oleh karena itu dianjurkan dan disunahkan bagi seseorang untuk memperindah penampilan. Barakallahu fikum. Dan dia mandi dan menggunakan pakaian yang paling bagus yang dia miliki, dan dia menggunakan wewangian. Dan tentunya ikhwani fiddin, sunnah seperti ini hanya dianjurkan kepada kaum pria, kepada rijal, dunan nisa. Adapun pada bagi wanita, maka tidak dianjurkan bagi dia untuk berhias. Barakallahu fikum. Menampakkan perhiasannya ketika berangkat, apalagi sampai menggunakan wewangian. Dianjurkan bagi mereka untuk menjaga diri dan tidak menjadi sumber dari fitnah, terutama bagi kaum pria. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, wa yusannu an yakhtuba fi salatil id bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami'i umuriddin wa yahuthuhum ala zakatil fitr wa yubayyinu lahum ma yukhrijun wa yuraghibuhum fil udhiyah wa yubayyina lahum ahkamaha. Dan disunahkan bagi seorang imam untuk berkhutbah pada salatul id dengan khutbah yang lengkap, dengan khutbah yang lengkap dan mencakupi seluruh urusan agama. Barakallahu fikum. Tentunya secara umum diingatkan tentang perkara tauhid, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Allah, adab kepada manusia, adab kepada diri sendiri. Barakallahu fikum. Dan mengingatkan para jamaah untuk menunaikan zakatul fitr dan menjelaskan kepada mereka apa saja yang harus dia keluarkan. Wa yuraghibuhum fil udhiyah, dan memberikan motivasi bagi mereka, terghib, motivasi agar mereka melakukan kurban, agar mereka melakukan kurban, dan menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum dari kurban tersebut. Wa takunu lin nisa'i fiha nasibun, dan juga di dalam khutbah tersebut agar disediakan waktu untuk nasihat terhadap para wanita, nisa'ul muslimin, kaum muslimat, agar disediakan nasihat khusus bagi mereka. Li'annahunna fi hajatin lidzalik, dikarenakan mereka sangat butuh akan wejangan dan nasihat yang terkait dengan agama mereka. Barakallahu fikum. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, waqtida'un bin nabi, dan ini dalam rangka mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad atan nisaa ba'da faraghihi minas salati wal khutbah fawa'adhahunna wa dzakkarahunna wa takunu ba'da salati kama sabaq. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kaum muslimat, para wanita, setelah beliau menyelesaikan salat dan khutbah, dan beliau pun mengingatkan mereka, memberikan nasihat mau'idhah kepada mereka, dan mengingatkan mereka, barakallahu fikum, mengingatkan tentang keadaan mereka, hal-hal yang harus mereka jalankan dan hal-hal yang harus mereka tinggalkan. Diingatkan dan dinasihatkan ke mereka tentang kewajiban mereka terkait dengan keluarga, suami dan anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Wa takunu ba'da salati kama sabaq. Dan tentunya khutbah Id dilaksanakan setelah salat Id sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan bahwa awal mula khutbah dimajukan sebelum salatul Id, yaitu terjadi pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Barakallahu fikum. Yang mana ketika itu ada sekelompok dari kaum muslimin yang tidak senang dengan pemimpin-pemimpin Bani Umayyah, sehingga mereka enggan untuk mendengarkan khutbah dari para khutaba dari kalangan umara Bani Umayyah, sehingga setelah salat mereka keluar. Namun penguasa ketika itu membuat sebuah alternatif agar mereka mau mendengar khutbah, yaitu dengan memajukan khutbah. Barakallahu fikum. Memajukan khutbah sebelum salat. Dan hal ini diingkari oleh sahabat, diantaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Barakallahu fikum. Dan bahkan as-sahabi al-jail al-zalil Abu Sa'id Al-Khudri menegaskan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, wa yusannu katsratu dzikri bitakbiri wa tahlil liqaulihi ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa yajharu bihi ar-rijalu fil buyuti wal masajidi wal aswaq wa yusirru bihin nisa. Dan disunahkan untuk memperbanyak zikir dengan takbir dan tahlil, untuk mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dengan lafad-lafad yang pernah diupayakan, dengan lafad-lafad yang pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dalil tentang disunahkannya takbir adalah yang pertama, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar mereka kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Bagaimana cara menyempurnakan bilangan Ramadan? Barakallahu fikum. Dengan melihat hilal pada sore hari yang ke-29, Namun kalau seandainya tidak terlihat hilal, maka digenapkan jumlah harinya menjadi 30. Ini maknanya walitukmilul iddata. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan setelah kalian menyempurnakan bilangan, merampungkan ibadah shaum Ramadan, bergantinya bulan, setelah bergantinya bulan dari bulan Ramadan berganti dengan bulan Syawal, barakallahu fikum. 6. Walitukabbirullah, dan agar kalian bertakbir untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Sehingga oleh karena itu berdasarkan ayat ini Al-Imam Asy-Syafi'i berdalilkan bahwa takbir pada salat Idul Fitri itu dimulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa takbir na'am pada hari raya Idul Fitri dimulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Baik itu pada hari yang ke-29 atau pada hari yang ke-30. Setelah terbenamnya matahari, maka bergantilah bulan dari bulan Ramadan ke bulan Syawal. Sehingga oleh karena itu hitungan hari di dalam Islam dimulai dari terbenamnya matahari. Barakallahu fikum. Di dalam Islam sekarang ini kita sudah berada di hari Rabu. Di dalam Islam kita sekarang sudah berada di hari Rabu. Barakallahu fikum. Berbeda dengan keumuman bahwa hari itu dimulai dari jam 00 dini hari. Tapi di dalam Islam, barakallahu fikum, hari dimulai dari terbenamnya matahari. Dalilnya apa? Naam, dalilnya diantaranya adalah ayat ini. Walitukmilul iddata, barakallahu fikum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa diantara kalian yang melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. 6. Kapan hilal dilihat? Yaitu ketika matahari terbenam. Sehingga ketika terlihat hilal bergantilah bulan. Dan apabila bulan berganti, maka otomatis hari pun juga berganti. Hari pun juga berganti, yaitu ketika matahari terbenam. Barakallahu fikum. Pengetahuan ini sangat penting karena terkait dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah akikah dan barakallahu fikum ibadah-ibadah lainnya. 6. Jadi Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa takbir dimulai dari terbenamnya matahari. Hal ini juga di pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Begitu pula Al-Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau berpendapat, mereka berpendapat bahwa takbir dimulai dari malam Idul Fitri. Barakallahu fikum, setelah terbenamnya matahari. Adapun dari riwayat-riwayat yang diamalkan dan dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, barakallahu fikum, bahwa mereka memulai takbir ketika mereka berangkat menuju salatul Id. Riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari para sahabat, mereka memulai takbir ketika mereka keluar menuju musalla pada Idul Fitri. Barakallahu fikum. Pada Idul Fitri. Sampai mereka tiba di musalla dan terus mereka bertakbir dan bertahlil sampai datangnya imam. Sampai ditegakkannya salatul Id. Sehingga oleh karena itu, banyak juga dari kalangan ulama berpendapat bahwa barakallahu fikum takbir dimulai pada pagi hari ketika hendak berangkat menuju salat Idul Fitri. Adapun pada salat Idul Adha, maka takbir dimulai dari ba'da subuh, setelah ba'da subuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Naam. Yaitu takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Jadi pada salat Idul Adha ada takbir muqayyad dan ada takbir ghairu muqayyad. Ada takbir ghairu muqayyad. Ada takbir ghairu muqayyad ini yang tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu kapanpun. Seseorang dianjurkan untuk bertakbir pada hari-hari tersebut. Nah, baik di rumah, di tempat kerjanya, di pasar-pasar. Barakallahu fikum, sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun takbir al-muqayyad, yang muqayyad ini artinya yang terikat, terikat dengan waktu, terikat dengan kaifiyah, barakallahu fikum. Naam, maka takbir muqayyad pada hari Idul Adha dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Hari Arafah, barakallahu fikum, yaitu setelah salat subuh. Dan berlanjut terus takbir berlanjut muqayyad, takbir muqayyad setelah salat langsung seketika bertakbir barakallahu fikum sampai pada tanggal 13 Zulhijjah, hari akhir hari dari hari tasyrik, yaitu setelah salat asar. Barakallahu fikum. Itulah akhir dari takbir muqayyad pada hari-hari Idul Adha. Barakallahu fikum. Wa yajharu bihi ar-rijalu fil buyuti wal masajidi wal aswaq yusirru bihi an-nisa. Dan dianjurkan bagi kaum pria untuk menjaharkan takbir baik di rumah-rumah, di masjid-masjid, di pasar-pasar, dan bagi para wanita agar mereka bertakbir secara sir. Agar mereka bertakbir secara sir, dipelankan suaranya. Kemudian yang kedelapan, wa mukhalafatu tariq, fa yadhhabu ilal idi min tariqin wa yarji' min tariqin akhar. Dianjurkan agar para jamaah untuk menyelisihi jalan, jalan berangkat dan jalan pulang. Dia berangkat ke musalla dari satu jalan lewat jalan tertentu, dan dia balik dari musalla melewati jalan yang lain. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalafat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pada hari raya Id beliau menyelisihi jalan. Maksudnya jalan berangkat berbeda dengan jalan pulang. Waqila fil hikmah min dzalik. Apa hikmahnya? Dikatakan tentang hikmah dari amalan ini, perbuatan ini. Kenapa barakallahu fikum Nabi melakukan dengan menyelisihi jalan pulang dengan jalan berangkatnya? Liyashhada lahu at-tariqani jami'an. Agar dua jalan tersebut bersaksi untuknya nanti di akhirat. Nah, karena semua yang ada itu nanti akan bersaksi. Semua yang ada akan bersaksi. Barakallahu fikum. Bersaksi pada hari kiamat. Agar dua jalan tersebut bersaksi untuknya pada hari kiamat. Waqila, dan disebutkan juga alasannya adalah li'idhari sya'iratil islami fihima waqila ghairu dhalik, waqila ghairu dhalik. Dan dikatakan juga sebabnya adalah untuk menampakkan syiar Islam barakallahu fikum pada kedua jalan tersebut agar lebih tampak dan agar terlihat lebih ramai. Waqila ghairu dhalik. Dan dikatakan juga alasan yang lain. Barakallahu fikum. Wala ba'sa bi tahni'atin nasi ba'duhum ba'da yaumal 'id. Dan tidak mengapa kaum muslimin saling mengucapkan selamat, saling mengucapkan kalimat-kalimat selamat kepada sebagian yang lainnya pada hari raya Id, saling mengucapkan tahniah, ucapan-ucapan selamat. Barakallahu fikum. Bi an yakula li ghairihi, dengan dia mengatakan kepada selain, kepada saudaranya muslim, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari engkau amal-amal saleh. Fakana yaf'aluhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan ini disertai dengan izharil basyasyah wal farah fi wajhi man yalqahu. Dan disertai dengan barakallahu fikum menampakkan al-basyasyah. Menampakkan al-basyasyah, wajah yang berseri-seri. Barakallahu fikum. Menampakkan wajah yang berseri-seri dan kegembiraan kepada saudara-saudara yang dia temui, kepada kaum muslimin yang dia temui. Barakallahu fikum. Karena hari raya adalah hari yaumul farah, yaumul farah, dan dianjurkan bagi kita untuk menampakkan kebahagiaan dan kesenangan. Barakallahu fikum. Dan kita berbagi pada hari raya tersebut. Dan juga tidak mengapa bagi seseorang untuk bersalaman dan berpelukan dan mengucapkan selamat setelah sholat Id, sebagaimana hal ini yang difatwakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang hukum musafah, berpelukan, bersalaman dan mengucapkan selamat. Beliau mengatakan, hadhil asya'la ba'sa biha, perbuatan-perbuatan ini tidak mengapa. Lianna nasa la yattakhidunaha ala sabili ta'abbud, karena orang-orang kaum muslimin melakukannya bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan bukan dalam rangka yang ada kaitannya dengan ibadah. Wa innama yattakhidunaha ala sabilil 'adah, hal ini mereka lakukan hanya sebatas kebiasaan. Wal ikram wal ihtiram, dalam rangka memuliakan dan menghormati sesama muslim. Wa madamat 'adatun lam yarid syar'u bin nahyi anha, dan selama adat istiadat tidak ada larangan di dalam syariat, maka hukum asalnya adalah boleh. Adat istiadat selama tidak menyelisih syariat, hukum asalnya mubah, hukum asalnya boleh, selama tidak menyelisihi syariat. Barakallahu fikum. Ila huna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.